akan ku lalui, berputar di padang gurun. Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku berujung di sungai dalam, engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Jalanku lalui berputar di padang gurun, engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Biarlah ku hidup selalu, biarlah ku hidup selalu, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan.